Kisah penuh hikmah perjalanan hidup seorang hamba dalam kisah taubat. Pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, siapa sangka sebuah hal yang amat remeh dan dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang dapat membawa perubahan yang sangat besar bagi orang yang dipenuhi maksiat. Sebuah kisah tobat berikut ini, insya Allah, akan menginspirasi kita untuk berdakwah dengan sangat mudah, tanpa harus berorasi dan berpidato. Hanya cukup dengan memberikan buku saku atau sebuah kartu dakwah, seseorang dapat kembali bertobat kepada Allah dan serius menekuni ibadah dengan perantaraan hal tersebut. Nah, pendengar yang budiman, berikut kisah selengkapnya. Pada suatu hari, di majlisnya, Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah ditanya, "Wahai Syekh, apa saja yang bisa menjadi sebab datangnya hidayah dan istiqamah pada diri seseorang?" Maka Syekh Utsman Al-Khamis rahimahullah menjawabnya dengan berkata, "Sebab datangnya hidayah pada seseorang sangat banyak. Bisa dari berbagai cara, dan subhanallah, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan setiap orang berbeda-beda dalam mendapatkan hidayah." Kemudian Syekh menceritakan kisah tentang seorang pemuda Libya yang mendapat hidayah melalui buku saku tentang zikir dari seorang pemuda Arab Saudi, berawal dari kedai kopi. Nah, pendengar yang budiman, dia adalah seorang pemuda Libya. Dia menceritakan kisah bagaimana dirinya mendapatkan hidayah dari Allah. Dia adalah seorang warga Libya yang pindah dan tinggal di London bersama ibu dan saudarinya. Dan dia mengatakan, "Saat itu di rumah kami tidak ada yang sholat kecuali ibu kami." Dia menuturkan, "Saya dan saudari saya tidak sholat. Bahkan kami tidak mengerti sholat." Kemudian dia melanjutkan ceritanya. "Pada suatu hari di kedai kopi, aku berkenalan dengan seorang laki-laki dari Arab Saudi, dan saat berpisah, dia memberikanku sebuah buku saku. Buku saku tentang zikir. Aku merasa pemberiannya ini tidak bermanfaat, sebab saya tidak sholat, apalagi membaca zikir. Tapi karena merasa malu kalau menolak pemberiannya, aku pun menerima pemberiannya dan meletakkannya di sakuku. Ketika aku pulang ke rumah, aku keluarkan buku zikir tadi dari saku, lalu kulempar ke bawah lemari. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam, seperti biasa aku pulang ke rumah, lalu menonton televisi. Cari channel TV yang menarik, kemudian aku pun berpindah-pindah channel. Tapi tidak ada yang menarik. Aku buka majalah-majalah juga, tidak ada yang menarik. Lalu browsing di internet, juga tidak ada yang menarik. Lalu kututup pintu kamar dan tirai jendela, dan bersiap untuk tidur. Aku membolak-balikkan badan di kasur, namun belum bisa juga tidur. Tiba-tiba aku teringat buku saku tentang zikir yang diberikan orang Arab Saudi tadi, beberapa hari yang lalu. Dan aku keluarkan buku zikir itu dari kolong lemari dengan susah payah. Aku pun membaca buku tersebut. Isinya tentang zikir dan faedahnya. Barang siapa membaca zikir ini, maka ganjarannya begini. Barang siapa mengamalkan zikir itu, maka ganjarannya atau pahalanya pun begitu, dan lain sebagainya. Pada saat itulah, aku merasakan diriku berputus asa dari rahmat Allah. Karena banyaknya dosa-dosa yang telah kulakukan. Aku tidak sholat, tidak ibadah, tidak begini dan tidak begitu. Dan sudah kupasrahkan kalau diriku ditakdirkan menjadi penghuni neraka. Maka, ketika aku baca buku tersebut, ternyata amat mudah ampunan Allah untuk diraih. Ya, mudah sekali ampunan Allah untuk kita raih. Seandainya bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Dan buku ini benar-benar berkesan. Sampai-sampai tidak terasa sudah masuk waktu subuh. Saat itu ibuku sudah bersiap untuk sholat subuh. Lalu aku mendatangi ibuku dan mengatakan kepadanya, "Ibu, aku ingin sholat." Dengan wajah yang menunjukkan rasa senangnya, ibuku lalu berkata, "Kalau begitu, mandi dulu." Maka aku pun mandi setelah itu melaksanakan sholat subuh. Dan alhamdulillah istiqomah terus mendirikan sholat sampai sekarang. Pendengar yang budiman, siapa sangka? Sekarang orang tersebut menjadi seorang da'i. Da'i yang terkenal di London. Mendakwahkan Islam di jalan-jalan dan mengajak banyak orang kepada jalan Islam. Dan banyak yang menjadi pemeluk Islam melalui dakwahnya. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah orang tersebut. Pemuda Libya yang tinggal di London, kemudian mendapatkan hidayah melalui buku saku zikir. Di antaranya adalah, yang pertama, jangan remehkan hadiah sekecil apapun. Yang kedua, jangan memvonis seseorang sudah tertutup dari hidayah. Kemudian yang ketiga, biasakanlah memberi hadiah. Iya, biasakanlah memberi hadiah-hadiah yang bermanfaat kepada orang-orang untuk melembutkan hati mereka menerima dakwah. Keempat, seseorang dengan profesinya masing-masing bisa memberikan hadiah. Seorang dosen bisa memberikan buku-buku bermanfaat kepada mahasiswanya karena nilai ujiannya yang baik atau lain sebagainya. Seorang pengusaha bisa memberikan hadiah kepada relasinya saat di awal jumpa. Seorang teman memberikan hadiah kepada temannya dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, janganlah sekali-kali menganggap remeh peran buku saku Islami dengan tema yang mungkin dianggap biasa oleh masyarakat yang kita berikan kepada orang lain. Sebab mungkin akan datang suatu hari Allah Ta'ala bukakan kebaikan bagi mereka yang diberi hadiah tersebut. Keenam, berdakwah bisa dilakukan di mana saja. Sampai berjumpa dengan seseorang di sebuah warung kopi pun adalah kesempatan untuk berdakwah. Dan yang ketujuh, berdakwah bisa dilakukan walaupun hanya sekedar memberi hadiah yang bermanfaat, seperti buku saku atau kartu dakwah Islami yang praktis dan bisa dibawa kemana saja. Tentunya pendengar, masih banyak lagi pelajaran yang bisa kita raih dari kisah tadi. Dan mudah-mudahan kita dapat mencontoh sang pria Arab Saudi yang selalu berdakwah di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja. Walaupun hanya dengan memberikan sebuah buku kecil yang akan menghantarkan sang penerima hadiah tersebut menuju pintu hidayah Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. وقف الطفل وحده والليالي ورصاص من حوله يجلو ورصاص من حوله يجلو.